Padahal ditakuti ataupun tidak, kematian pasti datang. Sesiap apapun seseorang kepada kematian untuk menyambutnya, kematian telah ditentukan. Walaupun dia berusaha untuk mati, kalau belum waktunya ya gak akan mati. Ada seorang caleg, ketika itu dia mau maju menjadi caleg DPRD. Bebeakan sama bapak ibunya, nginjem ke dituka dia, jual itu iya. Modal sokan jadi caleg. Apa yang terjadi? Dia tidak terpilih menjadi caleg, gagal. Debt collector daratang naragih. Mana hutangnya? Rumah hilang. Mobil mewahnya pun hilang. Rumah tangganya pun berantakan. Dia pun ditinggal anak dan istrinya. Maka hidup saat itu sempit baginya. Maka kematian yang diharapkan. Suatu saat dia minum baygon. Ketika dia minum baygon, dia dehidrasi, muntah, BAB, terus ke kamar mandi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dia tidak kunjung juga mati. Ya, yang ada adalah tagihan rumah sakit yang besar kepada dia. Tuh kan? Dia berharap mati, tapi karena belum waktunya, dia tidak akan mati.